Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Azhar sesi ke-69. Masih tentang tawabi. Kita bahas sekarang tentang at-tawkid. Penguatan makna. Penguatan makna ini gampang sekali. Kalimatnya cuma diulang-ulang aja. Waja'a rabbuka wal malaku soffa. Diulang. Yang diulang ini nanti akan ikuti yang sebelumnya. Ya, yang diulang ini akan ikuti yang sebelumnya. Imsah. Lihat at-taukidu tabi'un yuskaru ba'da matbu'ihi liyu'akidahu wa yuzila, ya, liyu'akidahu wa yuzila ma yumkinu ayyatawahamahu asami'u. Taukid adalah tabi, pengikut. Yuskaru yang disebut ba'da, setelah matbu' yang diikuti. Disebut setelah yang diikuti. Tujuannya liu akidahu, untuk menguatkan maknanya. Untuk menguatkan maknanya. Wa yuzila, dan menghilangkan. Ma yumkinu, yang mungkin. Yang mungkin, yumkin ya mungkin. Kalian tanya, ya mungkin, yumkin, mungkin, sama. Ayyatawahamahu, disalahpahami. Asami'u, oleh pendengar. Jadi dia kuatkan, dia ulang kalimatnya, dia tambahkan taukidnya, biar tidak disalahpahami. Contoh, qabaltul malika nafsahu. Aku bertemu raja nafsahu, dirinya sendiri. Nafsahu, dirinya sendiri. Jadi bukan orang, bukan anak buahnya, bukan sekretarisnya, bukan anaknya, bukan istrinya, namun orangnya langsung. Kobal tu Jokowi nafsau. Kobal tu Al Malika, raja, rajanya yang mana? Dirinya sendiri, maka dikuatkan di sini. Ini namanya at-taukid. Tulis ini ya. Ini taukid. Al-Malika ini namanya matbu. Yang diikuti. Kalau matbunya ini mansuh, maka nafsahu juga ikut mansub, taukidnya ikut mansub. Seandainya di sini maliku, maka nanti bacanya nafsuhu. Kalau di sini majrur al-maliki, berarti nafsihi. Nah, lalu taukid dibagi dua. Yang pertama lafzi, yang kedua ma'nawi. Yang lafzi, bi'i'adatil lafzi nafsihi. Bi'i'adah, dengan mengulang. Lafaz nafsihi, lafaznya sendiri. Contoh, kalimat Allahu Akbar, diulang lagi Allahu Akbar untuk menguatkan maknanya. Jadi Allahu Akbar yang kedua itu namanya taukid untuk Allahu Akbar yang pertama. Uktub, uktub, tulislah, tulislah. Uktub yang kedua jadi taukid untuk yang pertama. Naam, naam. Iya, iya, yes, yes. La, la, tidak, tidak. Dia kuatkan lagi. Jadi cuma diulang aja, gampang kan? Nah. Waja'a rabbuka wal malaku soffa, soffa. Soffa yang kedua ulang dari yang pertama. Sama. Naam, naam. Kemudian yang kedua maknawi. Bistikmali lafzin min hazihil alfazi. Bistikmal dengan menggunakan lafzin, lafaz min dari hazihi alfazi, lafaz-lafaz berikut ini. Ada 6 saja. Contoh yang satu, an-nafsu. Nafsu artinya diri. Seperti tadi, ja'al ma ra'aitu atau qabaltu al-malika nafsahu. Aku bertemu raja itu sendiri. Nah, contoh di sini, ja'al amiru nafsuhu. Artinya sendiri ya, sendiri. Amir itu, amir apa? Hah? Pemimpin. Ya, amir sama pemimpin. Pemimpin itu datang sendiri, enggak pakai diwakili oleh wakilnya, diwakili oleh menterinya, diwakili oleh pasukannya, tidak. Dirinya sendiri yang datang. Ainun, ainun juga sama. Dirinya sendiri. Qabaltu ar-ra'isa ainahu. Aku bertemu dengan rais. Pimpinan itu dirinya sendiri, enggak ada yang lain. Dirinya sendiri yang saya temui, enggak diwakili. Kemudian yang ketiga, kullu. Maaf. Ainahu ya, ra'isa ainahu. Kenapa pakai ainahu? Mansub ya. Karena ra'isa itu mansub. Kemudian yang ketiga, kullu. Hadaral auladu kulluhum. Anak-anak itu semuanya, kulu artinya semua, semuanya hadir. Berarti enggak ada satupun yang tidak hadir, semuanya hadir. Dah. Kemudian yang keempat, ajma, artinya semua juga. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada keluarganya, pada sahabatnya, seluruhnya. Ajma'in itu mansub. Oh, majrur. Majrur. Karena alihi itu majrur, sohbihi itu atof juga ikut majrur, ajma'in itu taukid ikut majrur juga. Dia pakai bentuk jamak. Kemudian yang kelima, kila. Kila itu artinya berdua. Yang keenam, kilta. Kilta juga artinya berdua. Kalau kila untuk laki-laki, kilta untuk perempuan. Kila untuk laki-laki, kilta untuk perempuan. Hadarul mudarrisani kilahuma. Dua orang mudaris, mereka berdua saja yang hadir. Laki-laki dengan laki-laki berarti. Hadaratil mudarrisatani kiltahuma. Dua orang mudaris itu, dua orang guru perempuan itu, dua-duanya hadir. Catatan 84. Bila lafaz-lafaz tersebut menjadi taukid, maka harus ada muakkadnya, yaitu lafaz yang dikuatkannya, seperti dalam contoh di atas. Ini loh mas, ini namanya taukid, ini selain disebut matbu, ini namanya al-muakkad, yang dikuatkan maknanya. Itu akadun. Itu akadun. Gini loh mas, nah. Akdun nikah, mudof mudof ilaih. Bukan akdun, bukan akdun, beda lagi. Salah. Terus, ya, itu namanya muakkad nih. Kalau tidak ada lafaz yang dikuatkannya, maka lafaz tersebut tidak menjadi taukid, seperti pada kalimat la tajzi nafsun. Pakai nafsun juga, namun tidak ada yang dikuatkan maknanya. Kemudian yang ketiga, bila menggunakan taukid maknawi, maka lafaz taukidnya harus diakhiri dengan domir. Tadi ya, kayak gini loh nafsah. Ini ada domir loh mas, ini domir. Apa tujuannya domir ini? Untuk dihubungkan dengan sini. Nah, kalau yang di depan ini mu'annas, maka nanti jadi nafsaha, dikaitkan dengan yang di depan. Bila menggunakan taukid ma'nawi, maka lafaz taukidnya harus diakhiri dengan domir yang sesuai dengan mu'akadnya, sesuai dengan yang di depan. Baik dalam mufradnya, kalau depannya itu satu, ya satu. Baik dalam musannanya, kalau depan itu dua, itu juga dua. Baik dalam jama'nya, kalau depannya itu jama', ya jama'. Demikian pula dalam muzakkar ataupun mu'annasnya. Contoh, ja'al ustazu nafsu. Satu kan? Ustaz satu ya? Ustaz laki-laki, nafsuhu. Namun jika jadi, lihat di bawahnya, ja'atil mudarrisatu nafsuha. Kenapa jadi ha? Perempuan mudarrisatu. Hadarul mudarrisuna kulluhum. Kenapa pakai hum? Mudarrisuna itu banyak. Hadarul mudarrisani kilahuma. Dua orang mudarris itu dua-duanya hadir. Kenapa pakai huma? Karena mudarrisani itu dua. Hadaratil mudarrisatani kiltahuma. Kenapa pakai huma? Karena dua mudarrisatani. Hadaratil mudarrisatu kulluhunna. Kenapa pakai hunna? Karena jamak perempuan. Alhamdulillah, taukid selesai.